dan juga hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi surah Al-Baqarah ayat yang ke-148. Kalau Allah Ta'ala fasyadikul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam melaksanakan kebaikan. Telah dijelaskan dalam pertemuan sebelumnya makna daripada ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berlomba-lomba di dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai bermalas-malas dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wa qala ta'ala, kemudian ayat dalam surah Imran ayat yang ke-133, wa sari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardhu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Rabb kalian, dan bersegeralah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi, disiapkan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Dan ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya kita bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan bertobat atau melaksanakan amalan-amalan kebaikan. Dikarenakan amalan-amalan kebaikan ini bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Inna al-hasana yudhibna al-sayyi'at. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, sesungguhnya al-hasana, kebaikan-kebaikan, bisa menghilangkan, menghapuskan kejelekan-kejelekan. Dan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya kita bersegera menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita semua kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perkara yang bisa mendekatkan kita ke dalam surga telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tersisa sedikit pun. Tinggal kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa ma dhahiya shay'un yuqarribu ila al-jannah wa yuba'idu min an-nar illa wa qad bu'ida lahu." Allahu Akbar. Min sahabi Abi Dhar radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau mengatakan, tidaklah tersisa sedikit pun yang bisa mendekatkan kepada surga, menjauhkan dari api neraka, melainkan telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Sehingga perkara-perkara yang bisa mendekatkan kepada jannah, semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tugas kita hanyalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada teladan yang baik, contoh yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian, bagi yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bagaimana keadaan surga. Arduha samawati wal ardh, luasnya seluas langit-langit dan bumi, sangat luas dibandingkan dengan luasnya langit, dibandingkan dengan luasnya bumi, akan seperti luasnya jannah, luasnya surga, seluas langit-langit dan bumi, dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat kursi, a'addu li'ibadiyas salihin ma la bagi hamba-hamba-Ku yang soleh. Surga, kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan yang tersisi dalam hati manusia. Kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Nah, kemudian dalam ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Telah dijelaskan sebelumnya, benar mengulang, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Telah menyebutkan bahwasanya surga yang luas dan seluas langit-langit dan bumi disiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fi sallahi wa qarra'i wal kaafirina al-ghayr wal 'aafina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang pertama, yaitu mereka yang menyimpang, mensedekahkan, mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Ini antara ciri-ciri hamba yang bertakwa. Dan dia akan mengeluarkan hartanya di jalan Allah, menyimpangkan hartanya di jalan Allah SWT, baik dalam keadaan lapang sesuai dengan lapangan atau dalam keadaan sempit sesuai dengan kemampuannya. Dikarenakan mereka yakin dengan apa yang disiapkan bagi orang-orang yang menginfakkan harta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali hablin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu hablin wallahu yu'ayyibu man yasha wallahu wasi'un 'alim." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti satu biji yang menumbuhkan 7 kulit. Nah, kama tani abdatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu hablin. Dalam setiap kulitnya itu ada 100 biji. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan pahala bagi orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gandaki. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Beliau Maha Luas dan juga Maha Mengetahui. Dan ayat ini jelas sekali, besar sekali pahala orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sedekah untuk kepentingan dakwah fi sabilillah ataupun yang lainnya dari infak-infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara ciri-ciri hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alladzina yunfiquna fi sawa'i wa dharra'i wal kaadimina wal ghaib, yaitu orang yang bisa menahan marah. Nah, yang senantiasa menahan amarahnya. Ini di antara ciri hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita jelaskan bahwasanya marah ada dua bentuk. Ada marah yang terpuji, ada juga marah yang tercela. Marah yang terpuji tatkala kita melihat syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dilanggar, tatkala keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa Ta'ala dilakukan, kemudian tumbuh sifat marah pada diri kita, maka ini merupakan marah yang terpuji. Sebagaimana Rasulullah SAW marah tatkala masuk ke rumah, kemudian telah terpasang gorden, di sana ada gambar yang bernyawa. Nah, Rasulullah marah, "Ya Aisyah, inna asaddan nasi adaban yawmal qiyamah al-musawirun." Wahai Aisyah, sesungguhnya orang yang paling besar hendaknya pada hari kiamat nanti adalah para penggambar makhluk hidup marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitupun tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang memakai cincin emas, Rasulullah marah. Rasulullah mengambilnya dan melemparkannya. Dan ini marah yang sifatnya terpuji. Marah tatkala melihat keharuman-keharuman Allah dilanggar. Dan ini merupakan sifat cemburu yang hendaknya ada pada setiap muslim. Nah, sebagai bentuk ingkarul munkar, pengingkaran terhadap kemungkaran-kemungkaran yang ada di hadapannya. Kalau seandainya tidak ada rasa marah sedikit pun, kemaksiatan di hadapannya, kebid'ahan di hadapannya, kesyirikan di hadapannya, penyimpangan-penyimpangan berada di hadapannya, kemudian tidak ada rasa marah sedikit pun, maka ini merupakan alamat kurang dan lemahnya keimanan yang ada pada dirinya. Nah, yang kedua, ada marah yang sifatnya tercelah, yaitu marah yang menyebabkan melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Nah, marah yang menyebabkan kemudaratan-kemudaratan, ini marah yang tercelah. Dengan marah kadang-kadang seorang ayah memukul anaknya. Dengan marah kadang-kadang seorang suami menyiksa istrinya. Dengan marah kadang-kadang seorang membunuh orang lain, mencela, mencaci maki orang lain. Maka inilah marah yang tercela. Nah, bahkan di antara perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimatul adl inda ghadab wa ridha, meminta supaya bicara adil baik dalam keadaan marah atau dalam keadaan ridha. Dikarenakan kebanyakan orang kalau dalam keadaan marah pembicaraannya tidak adil, kadang-kadang menzalimi yang lainnya. Nah, dan ini banyak terjadi. Seseorang marah menzalimi yang lain. Seseorang marah kepada yang lainnya, benci kepada yang lainnya, tidak bersifat adil kepada yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, kemarahanmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak adil. Bersifat adillah. Sesungguhnya keadilan lebih dekat kepada ketakwaan. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah mengatakan, "Laisa asy-syadidu bisyara'ah, innama asy-syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat. Kalau bergulat selalu menang. Akan tetapi orang yang kuat itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang bisa menahan dirinya, menahan emosinya tatkala dia marah. Ini adalah orang yang kuat. Nah, dikarenakan menahan marah itu berat. Nah, kadang-kadang kalau kita marah inginnya melampiaskan, kadang-kadang merasa tenang dengan melampiaskan kemarahan kita. Tapi kata Rasulullah SAW, orang yang kuat itu bukanlah orang yang bisa melampiaskan amarah, akan tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan dirinya tatkala dia marah. Nah, sehingga Rasulullah SAW dalam suatu hadis mengatakan, "Man kadama ghaidah wa huwa qadirun ala an yunfidahu da'ahu Allahu ala ru'usil khalaik thumma yukhayyiruhu min hurin 'ain ma syaa." Siapa saja yang dia menahan marah dalam keadaan dia mampu melampiaskan, mempunyai kekuatan untuk melampiaskannya. Nah, tapi dia tahan marahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan memanggilnya di tengah-tengah makhluknya. Kemudian diberikan pilihan, bidadari-bidadari mana saja yang engkau kehendaki. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang bisa menahan marahnya, menahan emosinya. Banyak bimbingan-bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiah, cara-cara supaya kita bisa menahan marah. Nah, baik itu dengan berwudu atau dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau merubah posisi badan yang asalnya berdiri menjadi duduk, yang asalnya duduk dengan berbaring dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan upaya-upaya untuk menahan emosi, menahan marah, jangan sampai kita melampiaskan emosi kemarahan kita dikarenakan yang ada adalah penyesalan. Nah, kita menyesal. Kadang-kadang seorang suami, nah, saking marahnya menceraikan istrinya padahal sudah cerai yang ketiga. Ketika dia mengucapkannya dan sudah terlampau mengucapkannya, setelah itu dia menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang seorang suami tatkala dia marah, dia memukul anaknya, memukul istrinya, kemudian setelah itu penyesalan dan penyesalan. Atau seorang tatkala marah melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, setelah itu penyesalan yang sangat dalam pada dirinya. Sehingga ayuhal ikhwah, ayuhal hadirun wal hadirat, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri-ciri hamba yang bertakwa, al-kadhimin al-ghaiz, yaitu orang-orang yang menahan marah. Nah, tentunya kita semuanya ingin menjadi hamba-hamba yang bertakwa, di mana Allah Subhanahu wa taala siapkan jannah, siapkan surga dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Disiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Tentunya angan-angan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa bukanlah angan-angan yang kosong, akan tetapi harus kita wujudkan dengan amal perbuatan, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang kita sebutkan tadi, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, menahan marah. Yang berikutnya, wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Nah, memaafkan kesalahan orang lain ini pun di antara bentuk ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di dalam ayat-ayatnya keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis-hadisnya keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah mengatakan, "Wa ma zalallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menambah kepada seorang hamba yang memaafkan kesalahan orang lain melainkan kemuliaan. Allah tambah kemuliaan kepada orang yang lapang dadanya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dua perkara ini, menahan marah dan memaafkan kesalahan orang lain, kadang-kadang berat dirasakan oleh seseorang. Kadang-kadang dia bisa yang pertama, tapi dia bisa yang kedua. Kadang-kadang dia bisa menahan marah kepada seseorang, tapi dia bisa memaafkan kesalahan orang tersebut. Nah, maka kalau seandainya terkumpul dua perkara ini, sungguh keutamaan, sungguh kekuatan yang ada pada dirinya tatkala dia menahan marah kepada orang yang berbuat salah kepadanya, yang berbuat jelek kepadanya. Kemudian yang berikutnya, belapang dada untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, maka ini sungguh keutamaan yang luar biasa, keutamaan, di atas keutamaan, dengan menahan marahnya. Sudah keutamaan, ditambah lagi dia memaafkan kesalahan orang lain, ini pun keutamaan. Nah, di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin, Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ini menunjukkan bahwasanya perkara-perkara yang disebutkan tadi adalah perkara yang baik yang kita dihasung untuk melaksanakannya. Sifat yang berikutnya, di antara sifat hamba-hamba yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang apabila melakukan perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan dosa, atau menzalimi dirinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan, dzakarullah, maka dia ingat dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru li dzunubihim, sehingga mereka pun beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang dia lakukan. Ini ciri yang pertama. Ciri seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala apabila terjatuh kepada kesalahan, terjatuh kepada kemaksiatan, kezaliman-kezaliman, baik yang berkaitan dengan dirinya, berkaitan dengan orang lain, atau berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ingat dengan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuatnya beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang bertakwa. Hamba yang bertakwa bukanlah hamba yang tidak pernah melakukan kesalahan dosa sama sekali. Akan tapi hamba yang bertakwa tatkala terjatuh kepada kesalahan dan dosa, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan yang namanya manusia tidak luput daripada kesalahan dan dosa. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata' wa faru khata'in at-tawabun." Setiap bani Adam pasti melakukan kesalahan-kesalahan. Dan sebaik-baik hamba yang bersalah, yaitu yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hamba yang sering melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa, tapi bukan menjadi dalil, bukan menjadi hujah kita terus menerus dalam dosa dan kesalahan. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengingatkan, sebaik-baik hamba yang bersalah adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terjatuh kepada kesalahan, baik kesalahan dalam bentuk akidah, baik kesalahan dalam bentuk manhaj, atau kesalahan dalam bentuk muamalah, dalam bentuk yang lainnya, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba yang bertakwa. Nah, tidak terus menerus dalam dosa dan kesalahan yang dia lakukan, akan tapi segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat kursi, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan dosa-dosa di malam hari dan di siang hari, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Minta ampunlah kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Jelas sekali dalam ucapan Allah ini bahwasanya kita adalah hamba-hamba yang sering melakukan dosa-dosa. sampai dinyatakan oleh Allah sesungguhnya kalian melakukan dosa-dosa di malam hari dan juga di siang hari. Nah, ini sikap-sikap asal yang ada pada manusia. Hamba yang sering melakukan dosa, hamba yang zalim, hamba yang bodoh. Ini sifat-sifat asal yang ada pada kita semuanya. Innahu kana zaluman jahula. Allah mengatakan sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang zalim, makhluk yang bodoh. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam ayat yang lain tentang sifat-sifat asal yang ada pada manusia. Nah, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Ini sifat-sifat asal yang ada pada manusia. Sikap keluh kesah. Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Apabila kejelekan menimpa dirinya, berkeluh kesah. Apabila kebaikan menimpa dirinya, diberikan harta dan lain sebagainya, maka dia bersifat kikir. Nah, ini sifat-sifat asal yang ada pada manusia. Sifat kikir, sifat bakhil, sifat zalim, sifat bodoh, sifat berkeluh kesah. Dan juga manusia ini diciptakan dalam keadaan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, maka kita harus menyadari sifat-sifat asal yang ada pada diri kita ini, sehingga kita berusaha untuk memperbaiki dan memperbaikinya. Kita hamba yang penuh dengan kesalahan-kesalahan, sehingga perbanyak kita meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, tatkala ada di antara mereka yang terjatuh kepada zina, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mengatakan aqimu alayya. Wahai Rasulullah, tegakkanlah hukuman kepadaku. Orang ini, sahabat yang mulia ini, dia terjatuh kepada zina, melakukan perbuatan fahisyah, kemudian ingat tentang azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berusaha untuk membebaskan dari azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Rasulullah SAW dan meminta ditegakkan hukuman kepadanya. Nah, dalam keadaan dia hamil daripada zina. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan supaya dia kembali kepada walinya sampai menunggu melahirkan anak. Dan setelah melahirkan, sahabiah ini pun terus ingin membebaskan dirinya daripada dosa-dosa. Datang lagi kepada Rasulullah SAW dan menyatakan lagi, tegakkanlah hukuman kepada saya. Nah, hingga akhirnya Rasulullah pun menetapkan hukuman rajam kepada perempuan ini. Nah, dilempari batu-batu sampai meninggal dunia untuk menebus dosa-dosa yang telah dia lakukan. Nah, setelah perempuan ini meninggal dunia dan Rasulullah SAW ingin menyolatkannya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Tusalli 'alaiha wa qad zanat?" Apakah engkau menyolatkan perempuan ini padahal dia telah berbuat zina? Maka Rasulullah mengatakan, "Laqad tabat taubatan law qusimat ila 70 min ahli Madinah lawasi'atuhum." Perempuan ini dengan telah taubat, dengan taubat yang sebenar-benarnya, kalau seandainya taubatnya ini dibagikan kepada 70 orang sahabat dari penduduk Madinah, niscaya akan meluasi mereka. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara sifat sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka adalah hamba-hamba yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala terjatuh kepada dosa dan juga kesalahan. Ini pun harus kita ikuti. Dan juga ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan ciri-ciri hamba yang bertakwa apabila terjatuh kepada perbuatan kecil, perbuatan dosa, segera ingat dengan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dengan adab, ingat terhadap adab dari Allah Subhanahu wa taala membuat kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Wama yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun. Dalam keadaan mereka tidak terus-menerus terhadap dosa yang dia lakukan dalam keadaan mereka mengetahui. Ini pun diantara syarat-syarat seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan Syekh Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan 5 syarat seseorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia ikhlas, bukan dikarenakan terpaksa, bukan dikarenakan malu, akan tapi tobatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikarenakan kepepet, tapi tobatnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, dia berhenti dari dosa-dosa yang dilakukan. Setelah itu dia menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan dan dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Dan yang terakhir, dia bertobat pada waktu diterimanya taubat. Waktu terima taubat ada 2 bentuk. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum sampai tiba hari kiamat, sampai terbit matahari dari arah barat. Ada punya khusus bagi setiap orang ketika nyawa belum sampai tenggorokannya. Adapun kalau nyawa sudah sampai tenggorokannya, sudah ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selama nyawanya, ruhnya belum sampai pada tenggorokannya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, setelah menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa, ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka, orang-orang yang bertakwa, balasannya adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga balasan bagi mereka adalah surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dengan berbagai macam mata air. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang melakukan amalan-amalan soleh. Nah, ini ayat yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala tentang keutamaan segera melakukan kebaikan-kebaikan. Adapun hadis-hadis, yang pertama, qala Imam Nawawi rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, Abu Hurairah, sudah kita kenal, beliau namanya adalah Abdurrahman ibn Sa'ad. Walaupun dipersisikan oleh para ulama, tapi yang rajih, yang kuat, namanya adalah Abdurrahman ibn Sa'ad. Beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan semangatnya melazimi majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun salah satu di antara ashabus suffah, di antara sahabat-sahabat yang tidur di pelataran masjid dikarenakan tidak mempunyai tempat tinggal dan yang lainnya, maka tidur di pelataran masjid. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sekali lagi, ada sahabat yang paling banyak riwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan saking banyaknya meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang yang hasad terhadap para sahabat, orang-orang yang membenci Islam dan kaum muslimin, mereka melakukan kerusakan-kerusakan terhadap Abu Hurairah. Seperti orang-orang Syiah, Rafidah, dengan lancangnya menuduh Abu Hurairah sebagai pendusta, sehingga mereka tidak menerima khabar-khabar hadis-hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang tujuan mereka kaum Syiah dan kaum Rafidah, nah, menolak syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka telah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, zaman di sini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitanan sakita illail muzlim yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Rawahu Muslim. Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan, dikarenakan akan ada fitnah-fitnah, di mana fitnah tersebut bagaikan potongan malam yang gelap, semakin gelap dan semakin gelap, bertambah zaman bukan semakin baik keadaan manusia, bertambah zaman semakin jelek keadaan manusia, semakin jauh dari zaman kenabian semakin rusak keadaan manusia. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, la ya'ti zamanu illa walladhi ba'dahu syarru minhu sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan, tidaklah datang satu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek dari zaman yang sebelumnya. Aku mendengar ucapan ini dari Nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung Rasulullah yang mengucapkan, semakin bertambah zaman, berganti zaman, semakin jelek keadaan manusia, semakin jauh dari syariat Islam, semakin banyak kesyirikan, semakin banyak kebid'ahan, semakin banyak kemaksiatan-kemaksiatan. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian lakukan amalan-amalan soleh, dikarenakan banyak fitnah-fitnah. Maka di antara makhraj, jalan keluar supaya kita terselamatkan daripada fitnah-fitnah, baik fitnah syubhat atau fitnah syahwat, dengan bersegera melakukan amalan-amalan soleh, amalan yang dibangun di atas keikhlasan dan dibangun di atas mutaba'ah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan Rasulullah SAW menyebutkan tentang keadaan fitnah, kafitra'il laylu mundim, fitnah itu bagaikan potongan malam. Nah, kadang-kadang samar tidak terlihat, terus menerus semakin gelap dan semakin gelap keadaannya. Nah, maka Rasulullah SAW menyebutkan banyak dalam hadis-hadisnya bimbingan-bimbingan supaya kita terselamatkan dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, baik fitnah syubhat yang berkaitan dengan kerancuan-kerancuan dalam agama ini, kesamaran-kesamaran, ketidakjelasan dalam agama ini, atau fitnah syahwat, syahwat terhadap dunia, syahwat terhadap perempuan, syahwat terhadap harta dan lain sebagainya, kepada kedudukan, jabatan dan semisalnya. Nah, banyak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah selamatkan kita dari berbagai macam fitnah dalam kehidupan ini, baik fitnah syubhat ataupun fitnah syahwat. Nah, dan juga untuk menghadapi fitnah-fitnah tersebut, maka hendaklah kita menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mempelajari ilmu syariat, dengan bimbingan para ulama, dikarenakan mereka adalah pewaris para nabi, al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Maka di antara jalan keluar dari fitnah-fitnah yang ada ini, nah, apalagi fitnah yang berkaitan dengan subhat-subhat, kita kembalikan kepada para ulama. Kita kembali kepada para ulama, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri, kepada ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Dan bukan hanya bertanya saja, tapi kita pun mengamalkan apa yang dinasihatkan oleh para ulama. Nah, jangan sampai kita hanya bertanya hanya sebagai pengetahuan saja, tanpa ada keinginan untuk mengamalkannya. Ini kesalahan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersemangat untuk mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga tatkala kita bertanya kepada para ulama, meminta bimbingan para ulama tentang fitnah ini, tentang fitnah itu, fitnah hizbiyah, syururiyah misalnya, nah, iltirah dan lain sebagainya, bukan hanya setelah kita tahu kemudian kita tidak mengamalkan, sudah kita tahu kita amalkan nasihat para ulama. Nah, ini merupakan al-makhraj minal fitnah, di antara jalan keluar dari fitnah-fitnah yang ada. Nah, dan samping itu tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, segera kita melakukan amalan-amalan soleh. Nah, perbanyak qiyamul lail, perbanyak qiraatul Qur'an, perbanyak shaum, perbanyak ibadah-ibadah yang lain, didasari dengan ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan itu, nah, insyaallah kita akan diselamatkan dari fitnah-fitnah yang ada ini. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan saking dahsyatnya fitnah yang ada ini, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafirah. Pada pagi hari, seseorang dalam keadaan beriman, pada sore harinya menjadi kafir. Alangkah tepatnya perubahan agama seseorang, saking besarnya ujian dan cobaan yang menimpa dirinya. Nah, pagi hari sebagai seorang mukmin, tiba-tiba sore hari sudah murtad, keluar daripada Islam. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafirah. Atau sore hari dalam keadaan muslim, mukmin, pagi hari sudah menjadi kafir. Nas'alullah assalam wal afiyah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan daripada fitnah-fitnah ini. Saking dahsyatnya seseorang bisa keluar daripada agama yang mulia ini. Sebabkan apa? Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dikarenakan dia menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Nah, ini diantara sebabnya. sebab terjatuh kepada fitnah dan terjerumus ke dalam fitnah, menjual agamanya untuk mendapatkan harta dunia. Nah, sehingga para ulama mereka banyak mengingatkan dari bahaya-bahaya dunia, apalagi dalam masalah dakwah. Nah, jangan sampai kita terlena berambisi untuk mendapatkan dunia. Kalau seandainya seorang dai dia berambisi untuk mendapatkan dunia, ini sangat merusak keadaannya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, "Ma di'bani ja'i'an ursila fi ghanamin bi afsadalah min hirsi mar'i ala sarafi dini." Tidaklah dua serigala yang dilepaskan pada seekor kambing lebih merusak dibandingkan seseorang yang berambisi untuk mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kedudukan di dalam agamanya. Nah, kalau kita bayangkan dua serigala yang rapat dilepaskan pada satu ekor kambing, tentunya keadaan kambing tersebut sangat rusak, parah. Nah, dimakan habis-habis oleh dua serigala tersebut, dikoyak-koyak kambing tersebut. Tapi seseorang yang ingin mendapatkan kemuliaan, kebanggaan dalam agamanya lebih merusak lagi. Nah, seorang dai yang dia sangat berambisi untuk mendapatkan kedudukan dalam dunia ini, berambisi untuk mendapatkan harta dunia, ini sangat merusak dibandingkan dua serigala yang dilepaskan pada seekor kambing. Nah, dua serigala yang sangat lapar dilepaskan pada seekor kambing. Nasallahu alaihi wa afiyah. Dai yang berambisi terhadap dunia, dia bisa menjual agamanya hanya untuk mendapatkan dunia. Nah, sehingga akhirnya dia pun bisa sesat dan menyesatkan yang lainnya. Baik, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa syahid, dan yang menjadi pendalilan dari hadis ini berdasarkan bab yang kita bahas adalah ucapan Rasulullah, "Badiru bil a'mali fitanah." Bersegeralah kalian melakukan amalan-amalan. Nah, jangan sampai kita menunda-nundanya dalam keadaan kita mampu untuk melaksanakannya, dalam keadaan kita bisa untuk melakukannya. Jangan sampai mengakhir-akhirkan amalan. Disebutkan oleh para ulama, "Inna saufa jundun min junud iblis." Sesungguhnya saufa nanti dan nanti, mengakhir-akhirkan amalan dalam keadaan dia mampu melakukannya pada hari itu, pada waktu itu, ini merupakan salah satu tentara dari tentara-tentara iblis. Dan dia di antara bisikan-bisikan iblis, godaan-godaan iblis kepada manusia supaya mengakhir-akhirkan amalan. Nanti saja. Nah, nanti kalau saya sudah punya harta, saya akan menuntut ilmu. Nah, dia sudah punya harta, nanti saja kalau saya sudah menikah, baru saya menuntut ilmu. Sudah menikah, nanti saja kalau sudah punya anak, saya menuntut ilmu, dan sebagainya. Ini tipu daya syaitan. Nah, menanti-nantikan amal dalam keadaan dia mampu melakukannya pada waktu itu, ini merupakan bisikan-bisikan syaitan. Jangan sampai kita ikuti langkah-langkah syaitan. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. "Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya." wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sesungguhnya syaitan memerintahkan kalian untuk melakukan kejelekan-kejelekan, kemungkaran-kemungkaran, dan supaya kalian mengatakan apa yang kalian tidak ketahui. Nah, jangan sampai kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Bersegeralah melakukan amalan-amalan. Jangan sampai yang ada adalah penyesalan di dunia dan juga di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk melaksanakan amalan-amalan yang saleh. Nah, sekarang kita bacakan satu hadis lagi. Qala rahimallahu taala an abi sirwa'ah, dengan dikasrokan sinnya, bikas di sin al-muhmalah wa fathiha, dengan dikasrokan sin yang tidak ada titiknya dan juga difathahkan. Nah, abi sirwa'ah, bagian mengatakan abi sirwa'ah. Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu ta'ala an, namanya Uqbah ibn al-Harith, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Qala, dia mengatakan, salaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinatil asra, aku salat di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar di Madinah. Fasallama thumma qama musli'an, Rasulullah SAW mengucapkan salam, kemudian beliau berdiri dengan cepat. Fatahatta riqaban nasi, beliau melewati pundak-pundak manusia. Ila ba'di hujari nisa'ihi, menuju sebagian kamar-kamar istrinya. Fafaji'an nasu min sur'atihi, manusia pun kaget dengan cepatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja alaihim, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamar istri-istrinya menuju para sahabat. Fa ra'a annahum qad ajibu min sur'atihi, Rasulullah melihat bahwasanya para sahabat telah terkagetkan dengan cepatnya beliau berdiri dan melewati pundak-pundak manusia. Qala dakartu syai'an min tibrin indana, maka Rasulullah mengatakan, aku teringat dengan sesuatu dari emas yang ada pada kami. Fakaritu ayyah bisani, fa'amartu bikismatihi, maka aku benci emas tersebut menahan diriku, sehingga aku memerintahkan untuk membagikannya. Riwayat Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dalam suatu riwayat, masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan riwayat yang lain, kuntu khalabtu fil baiti tibran min as-sadaqah, aku tinggalkan di dalam rumahku tibran. Tibran ini potongan emas atau perak. Aku tinggalkan potongan emas dari sedekah. Sakaritu an ubayyitahu, aku benci emas tersebut bermalam di rumahku belum aku bagikan. Nah, kita lihat di dalam hadis yang mulia ini, Uqbah ibn al-Harith Abu Sirwa'ah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, ketika beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai salatnya berdiri dengan cepat dan melewati pundak-pundak manusia menuju kamar istri-istrinya. Nah, Ketika beliau keluar rumah menuju masjid lagi, Rasulullah telah melihat manusia terkejut, terkaget dengan tepatnya berdiri menuju rumah istrinya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan sebab kenapa beliau melakukan itu semuanya. Nah, supaya para sahabat tidak bertanya-tanya lagi. Nah, supaya sahabat tidak mengira yang lain-lain. Maka Rasulullah SAW sebutkan alasan. Dan ini banyak dalam hadis-hadis. Ketika Rasulullah SAW satu malam berjalan dengan istrinya Sofia radhiyallahu taala anha, kemudian dia bertemu dengan dua orang sahabat. Rasulullah SAW langsung menyapanya dan mengatakan, innaha Sofia, ini ada Sofia. Nah, sehingga tidak ada timbul su'ubah, buruk sangka dari orang lain kepadanya. Nah, maka hendaknya kita pun apabila ada orang lain yang berburuk sangka kepada kita terhadap perbuatan yang kita lakukan, terhadap ucapan yang kita lakukan, hendaknya kita menjelaskannya. Menjelaskan. Jangan sampai terus dibiarkan orang lain su'ubon berbuat berburuk sangka kepada kita. Nah, kita jelaskan. Sebagai Rasulullah SAW menjelaskan, ini adalah Sofia. Nah, diingatkan supaya tidak ada praduga, prasangka yang lain-lain terhadap Rasulullah SAW. Dikarenakan syaitan. Nah, terus menggoda manusia, memasuki manusia melalui jalan darah seseorang. Nah, kemudian saya menjelaskan sebab kenapa beliau bangun berdiri dengan tepat. Aku teringat dengan sepotong emas yang ada di rumah kata Rasulullah SAW. Nah, dan aku benci emas tersebut menghalangiku, menahanku. Dan aku benci emas tersebut bermalam di rumahku, belum aku bagikan. Dikarenakan ini merupakan amanah. Maka dalam sini menunjukkan tentang mubadarah, bersegeranya Rasulullah SAW dalam melakukan kebaikan. Beliau tidak menanti-nantikan. Dan hendaknya kita pun jangan menanti-nantikan, mengakhir-akhirkan kebaikan dalam keadaan kita mampu melaksanakannya pada waktu tersebut. Dikarenakan kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kalau seandainya kita mengakhir-akhirkan amal-amal soleh, kemudian ajal menjemput kita, kenapa terlewatkan kebaikan-kebaikan pada kita? Nah, maka hendaknya seorang itu dia cerdas, cerdik, dan juga pandai. Nah, dia beramal untuk perkara-perkara telah dia mati dan tidak melalaikannya. Ini yang layaknya ada pada seorang muslim. Nah, kalau kita lihat seseorang dalam perkara dunia bersegera, bahkan mereka berlomba-lomba tidak menyia-nyiakan kesempatan. Kalau ada peluang, dia langsung melakukan. Nah, ini manusia ketika menghadapi dunia. Ada peluang bisnis, kira-kira menguntungkan, tidak tunggu-tunggu lagi, langsung segera. Nah, maka tentunya dalam perkara-perkara akhirat harusnya lebih semangat lagi dan lebih pantas lagi untuk kita bersegera dan berlomba-lomba melakukannya. Jangan sampai terbalik. Nah, kalau dalam perkara dunia melihat peluang ini, peluang itu menguntungkan, dia tidak tunda-tunda lagi, langsung seketika itu dia lakukan. Nah, kira-kira menguntungkan ini, omsetnya sampai ratusan juta misalnya. Nah, langsung dia lakukan. Sementara kebaikan-kebaikan yang mungkin mudah dia lakukan pada waktu itu, dia mengakhir-akhirkan dan menunda-nundanya. Tidakkah ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Akan tetapi kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia, padahal akhirat ini lebih baik dan lebih kekal. Tentunya keimanan yang kuat yang ada pada diri kita, yang mendorong kita untuk melakukan amalan dengan segera. Nah, dikarenakan kalau seandainya bukan keimanan yang kuat yang ada pada diri kita, kita malas untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Nah, dikarenakan secara wujud balasan mungkin tidak terlihat dengan panca indera kita. Pahala yang Allah berikan kepada kita tatkala melakukan amalan-amalan soleh tidak terlihat dengan panca indera kita. Tapi kalau seandainya kita benar-benar beriman, kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, balasan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan membuat dia semangat dan berlomba-lomba untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Nah, dalam masalah kehidupan dunia, seseorang bersegera tidak menyia-nyiakan kesempatan, memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan dunia, dikarenakan melihat wujudnya secara indera mata. Nah, oh ini menguntungkan, untungnya sekian dan sekian, dengan diperhitungkan. Kadang-kadang terlihat barangnya, untungnya seperti ini, seperti itu dan sebagainya, sehingga dia berlomba-lomba dan bersegera untuk mendapatkan dunia. Nah, adapun akhirat, kita tidak mengetahui dengan mata kepala kita balasan yang Allah berikan kepada kita. Nah, tapi kalau seandainya kuat keyakinan kita, kuat keimanan kita, niscaya apa yang Allah janjikan kepada kita, seakan-akan kita melihat di hadapan mata kita surga yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya yang bersegera dalam melaksanakan amalan-amalan soleh, seakan-akan dia lihat di hadapan matanya sehingga bersegera di dalam melaksanakan amalan-amalan soleh. Nah, ternyata yang membuat kita lambat, yang membuat kita mengakhir-akhirkan, menunda-nunda amalan, adalah kurangnya keimanan kita, lemahnya keimanan kita. Dikarenakan kalau kuat keimanan kita, niscaya kita akan benar-benar yakin dengan apa-apa yang Allah janjikan kepada kita, kepada orang-orang yang melakukan amalan-amalan soleh, seakan-akan kita melihatnya di hadapan mata kita. Nah, tentunya oleh karena itu hendaknya kita terus mempertebal keimanan kita, mempertebal keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara mempertebal keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Hal ini pun dirasakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hamdalah Ibnu Rabi'i radhiyallahu taala anhu, beliau bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar mengatakan, "Kaifa haluka ya Hamdalah?" Bagaimana keadaan wahai Hamdalah? Hamdalah mengatakan, "Nafaqa Hamdalah ya Abu Bakar." Hamdalah telah munafik wahai Abu Bakar. Abu Bakar kaget. "Kenapa Hamdalah mengatakan saya munafik?" Bertanya Abu Bakar, "Kenapa engkau mengatakan demikian?" Maka Hamdalah mengatakan, "Aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkanku tentang surga dan neraka. Seakan-akan surga dan neraka di hadapan mata. Akan tetapi ketika aku pulang dari majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pulang ke rumahku, aku kesibukan dengan anak-anakku, dengan istri-istriku, dengan pekerjaan-pekerjaanku. Aku banyak lupa," kata Hamdalah. Nah, kemudian Abu Bakar pun merasakan hal yang demikian. sehingga mereka berdua datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamdalah langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, nafaku Hamdalah." "Wahai Rasulullah, Hamdalah telah munafik." Maka Rasulullah bertanya, "Kenapa engkau mengucapkan demikian?" Dan Hamdalah menceritakan sebagaimana yang beliau sebutkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah mengingatkan, "Kalau seandainya engkau dalam keadaan demikian, sebagaimana engkau berada di majlisku, niscaya para malaikat akan datang menyalami di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat kalian. Akan tapi wahai Hamdalah, saat-saat, sesaat dan sesaat, ada waktunya untuk ini, ada juga waktunya untuk itu. Ada waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada juga waktunya untuk istri kita, anak-anak kita dan sebagainya." Nah, yang jelas dalam hadis ini, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merasakan bertambahnya keimanan tatkala duduk di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun kita rasakan tatkala kita duduk di majlis ilmu, disebutkan tentang surga, maka kita semangat untuk melaksanakan amalan-amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ketika disebutkan tentang azab neraka, siksa yang ada dalam neraka, maka tumbuh rasa takut pada diri kita dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa dihapuskan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nasihat para ulama, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Fala tufariqu majalis ulama." Janganlah kalian menyelisihi, meninggalkan majlis-majlis para ulama. Nah, hendaknya kita semangat untuk duduk di majlis ilmu. Kalau ibarat handphone dicas terus, nah, sudah lemah, jangan dibiarkan lemah. Kalau sudah lemah, dibiarkan lemah, nah, akan mati nantinya. Nah, kalau sudah mati, kadang-kadang susah dicasnya lagi. Nah, maka kalau kita sudah menyadari kita lemah, terus dicas. Nah, terus dicas supaya kuat kembali. Nah, apalagi kita hidup di perkotaan dan lain sebagainya, fitnah-fitnah yang banyak pada zaman sekarang ini, fitnah syubhat, fitnah syahwat dan lain sebagainya. Nah, maka hendaknya kita terus duduk di majlis ilmu. Nah, dengan bimbingan para ulama atau para asatid yang mereka bersama para ulama. Baik. Di antara faedah hadis yang kita baca tadi, kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, "Dalilun ala jawazi takhaddi riqaba ba'da salam min as-salat." Ini merupakan dalil bolehnya melewati pundak-pundak manusia setelah salam daripada sholat. Nah, wala siyama idza kana li hajah, lebih-lebih lagi kalau seandainya ada kebutuhan. Jadi, kalau setelah salam, Allah taala pendapat boleh. Nah, apalagi kalau ada kebutuhan. Tapi tentunya kita melihat maslahat dan mudharat. Kalau salat bersama orang awam misalnya, nah, mereka masih duduk, kita lewati pundak-pundaknya, ini bisa menimbulkan permasalahan. Nah, kita sabar, duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai selesai sehingga tidak melewati pundak-pundak mereka. Dan juga disunahkan kalau kita makmum, nah, kita beranjak dari tempat duduk kita setelah imam beranjak dari tempat duduknya. Baik. Alasannya kata beliau, وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّاسَ بَعْدَ السَّلَامِ مِنَ الصَّلَاةِ لَيْسُ فِي حَاجَةٍ إِلَىٰ أَنْ يَبْقَوْا فِي أَمَاكِنِهِمْ. Dikarenakan manusia setelah salam dari sholat, mereka tidak ada kebutuhan untuk tetap di tempat-tempat mereka. Nah, akan tapi boleh bagi mereka untuk berpaling, untuk pergi dari tempat-tempatnya. Berbeda dengan melewati pundak-pundak manusia sebelum sholat, maka ini yang terlarang. Nah, dikarenakan menyakiti manusia yang lainnya. Oleh karena itu, Nabi SAW ketika beliau khutbah di hari Jumat, beliau memotong khutbahnya ketika melihat seseorang yang melewati pundak-pundak manusia. Rasul mengatakan, ijlis maqad ajait, duduklah, sungguh engkau telah menyakiti yang lainnya. Nah, jadi kalau sebelum sholat kita melewati pundak-pundak manusia, ini tidak boleh, dilarang, dikarenakan menyakiti orang lain. Nah, menyakiti orang lain. Bagaimana kalau seandainya di barisan depan masih kosong, di barisan yang kedua penuh, boleh kita melewati pundak atau tidak? Nah, mungkin kita bisa menyarankan kepada yang sop yang kedua, silakan maju ke depan, baru kita isi sop yang kosong tersebut. Nah, kalau dia maju ke depan, otomatis tempatnya dia kosong, kita isi. Diusahakan jangan melewati pundak-pundak manusia, dikarenakan bisa menyakiti. Nah, mending kalau wangi, ini bau badannya misalnya, di hadapan hidungnya dengan pakaian yang bau, nah, dan lain sebagainya, sudah menyakiti dengan apa namanya, kita mengenai anggota badannya, kemudian disakiti lagi dengan bau badannya ada pada kita. Baik. Ini diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Larangan tersebut katanya sebelum melaksanakan sholat. Adapun setelah melaksanakan sholat tidak apa-apa. Tapi tetap kita lihat maslahat dan juga mudharatnya. Nah, pada yang lainnya, dan dari sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah seperti yang lainnya daripada manusia. Kadang-kadang beliau pun lupa. Nah, beliau kata teringat, tapi sebelumnya lupa beliau. Lupa tentang sepotong emas, sebongkah emas yang ada di rumahnya, yang merupakan amanah untuk disedekahkan kepada yang lainnya. Nah, dia terlupakan pun teringat. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sebagaimana manusia lain lupa. Bahkan dia mengatakan, ini nasi tukamatan sawah, aku lupa sebagaimana kalian lupa. Tapi lupanya Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah dan juga oleh malaikat Jibril ataupun yang lainnya. Nah, sehingga tidak ada dalam syariat ini yang terlupakan oleh Rasulullah SAW. Dikatakan setiap dia lupa, ada yang mengingatkan. Nah, Allah atau malaikat Jibril ataupun yang lainnya. Nah, sehingga tidak ada yang terlupakan dalam syariat ini. Semuanya telah sempurna, sehingga Rasulullah mengatakan tidak tersisa sedikit perkara yang mendekatkan kepada jannah dan menjauhkan dari api neraka, melainkan telah dijelaskan kepada kalian semuanya. Dan hadis ini menunjukkan tentang dalilun ala siddatil amanah wa irbamiha, dalil tentang dahsyatnya, besarnya suatu amanah dan agungnya suatu amanah. Nah, seorang hendaknya dia bersegera dalam menunaikan amanah. Kalau seandainya dia tidak bersegera untuk menunaikan amanah, kadang-kadang ada perkara-perkara yang bisa menghalanginya sehingga dia mengakhirkan dan mengakhirkan amanah. Rasulullah SAW ketika teringat, langsung beliau melewati pundak-pundak manusia, masuk ke sebagian kamar istrinya, dan memerintahkan untuk membagikan harta sedekah ini dikarenakan diamanahkan untuk disedekahkan. Nah, ini juga merupakan asuhan supaya kita segera menunaikan amanah. Nah, dan masih banyak faedah-faedah yang lainnya. Yang jelas yang diambil istinbat dari hadis yang kita bacakan ini adalah bersegeraannya di dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan tidak menunda-nunda di dalam melakukan kebaikan. Dan tentunya kalau seandainya kita membiasakan diri kita menunda-nunda mengakhir-akhirkan kebaikan, maka nantinya kita pun akan terbiasa menunda-nunda dan mengakhir-akhir kebaikan, dan tentu ini perbuatan yang jelek. Nah, tapi kalau kita membiasakan diri kita untuk bertekad kuat, mempunyai keinginan yang kuat untuk segera melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita pun akan terbiasa di dalam segera melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga biasakanlah diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, baik perkara-perkara yang sunnah atau lebih-lebih lagi perkara-perkara yang wajib. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kalau ada pertanyaan, follow silakan. Ada hadis yang menyebutkan sholat ba'da isya 4 rakaat jazakumullah khairan. Wallahu a'lam. Ba'diyah isya yang masyhur adalah 2 rakaat. Nah, dan satu hadis Rasulullah sallallahu mengatakan barang siapa yang menjaga sholat sunnah rawatib 12 rakaat, maka Rasulullah Subhanahu wa taala membangunkan rumah di dalam surga. Yang maksud dengan 12 rakaat disebutkan oleh para ulama 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Nah, kemudian 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Jadi 12 rakaat. Sebagai riwayat menyatakan 10 rakaat. Qabliyah zuhurnya 2 rakaat. Nah, ada riwayat 10 rakaat, ada riwayat 12 rakaat. Adapun untuk ba'diyah isya yang masyhur 2 rakaat. Walau ada tentang hadis yang menyebutkan 4 rakaat ba'da isya. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagaimana kita menyikapi kelompok ini yang mana mereka memakai bendera tauhid, sehingga banyak orang-orang muslim sendiri banyak yang alergi atau merasa tidak menyukai terhadap lafaz tersebut, lafaz tauhid. Di sini mereka adalah kelompok seperti kelompok khawarij. Nah, Rasulullah SAW mengatakan khawarij kilab ahli nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Baik. Dan juga mereka membuat orang lari daripada Islam dengan kekejaman yang mereka lakukan, cara-cara yang sadis yang mereka lakukan, sehingga membuat banyak orang lari daripada Islam dan juga menghalangi orang-orang muslim untuk masuk Islam. Nah, dan juga diingatkan oleh para ulama tentang bahaya ISIS. Panjang lebar para masyayikh ketika di Jogja menjelaskan menjelaskan tentang bahaya ISIS. Jazakallahu khairan.